tengah malam sunyi, hitam pekat membisu. Kemana harus ku tuju? Petir dan guntur membelah bumi. Hujan badai menerjang. Aku berjalan mencari sikan sumpah.